wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia dari Allah yang Allah limpahkan pada kita, karunia keimanan, kesehatan, sehingga kita kembali dapat melanjutkan kajian kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita ketahui dari hukum-hukum Islam menjadi amal soleh, dan Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pasti membawa kebahagiaan di dunia dan menuju kebahagiaan yang abadi, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka di antara ketentuan Islam masalah transaksi, Allah mewajibkan bagi seorang muslim memastikan hanya memakan hasil pencarian halal, dan Allah mengharamkan hasil pencarian yang haram karena berdampak buruk bagi orang tersebut di dunia dan di akhirat. Maka di antara bentuk transaksi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala adalah transaksi yang terdapat padanya unsur ketidakjelasan, yaitu untung-untungan atau untung rugi. Ada yang salah satu pihak diuntungkan dan bisa merugikan pihak yang lain, atau dikenal dengan gharar. Maka Islam melarang jual beli, tukar menukar harta yang ada ketidakjelasan pada transaksi tersebut, dan juga melarang pada bentuk sewa-menyewa. Dan sewa-menyewa ini ada menyewa dari jasa seseorang dan bisa juga jasa dari suatu barang. Maka ini juga disyaratkan di dalam Islam agar jelas upahan seorang tersebut dan juga jelas upahan dari sewa barang tersebut. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli yang terdapat ketidakjelasan. Di antara bentuk jual beli yaitu menjual jasa seseorang atau jasa dari suatu barang yang dia miliki. Maka kita akan membahas pada kajian kita di malam hari ini, yaitu apakah termasuk transaksi yang dilarang ketika seseorang menyewakan rumah atau gedung milik dia atau barang milik dia, dan dia menyatakan yaitu sewanya dengan harga pasaran. Contoh, dia mengatakan saya sewa rumah ini mengikuti harga yang lain atau harga pasaran rumah yang ada di sekitarnya, di sebelahnya atau yang sekitarnya. Atau bisa juga dia mengatakan ya pasarannya dengan diukur dengan sesuatu yang stabil, apakah dengan suku bunga atau dengan biasanya kalau internasional dengan LIBOR, suku bunga yang disepakati di bank-bank sentral, di bank-bank besar di London. Nah, ini juga berarti mengikat upahan tersebut dengan sesuatu yang pasar yang jelas. Karena harga pasaran tersebut juga adalah harga yang, maksud saya harga yang ada pasarannya, ada rata-ratanya. Maka untuk kasus yang pertama ya, yang mana kita mengatakan saya menyewakan rumah ini dengan mengikuti harga pasaran sekitar. Terjadi perbedaan para ulama, apakah ini termasuk ya, jual beli jasa atau akad upahan yang dilarang atau tidak. Maka mayoritas ulama, itu mazhab Hanafiyah, Hanafi, mazhab Syafi'i, dan Maliki melarang transaksi menjual jasa dengan harga pasaran. Kenapa? Karena harga pasaran ini adalah tidak jelas, yang mana berdasarkan hadis Rasulullah SAW mensyaratkan jual beli itu harus jelas. Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli, dan diantara bentuk jual beli adalah jual jasa yang tidak jelas. Dan harga pasar ini adalah sesuatu yang tidak jelas. Maka pendapat yang kedua adalah mazhab Hambali. Hambali, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa menyewakan rumah atau gedung dengan harga pasaran ini adalah sesuatu yang jelas, tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya, harga pasaran itu si penjual dan si pembeli sudah memperkirakan harga yang jelas yang ada di sekitar. Ini bukan sesuatu yang tidak jelas, tapi dengan melihat harga sebelahan-sebelahan dan diambil rata-rata di antaranya. Tentunya pasaran ada tertinggi, ada yang terendah. Maka kalau terjadinya kesepakatan di antara tersebut, misalkan di tengah-tengah atau yang terendah atau yang di atas, maka barulah terjadi akad sewa menyewa. Dan itu masih dikatakan sesuatu yang jelas. Maka Allah Ta'ala ya, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah ini adalah pendapat yang tidak bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau ada kesepakatan antara penjual dan pemilik gedung dengan harga pasaran, dan mereka memiliki harga standar yang mereka sudah ketahui, harga tertinggi dan terendah, maka ini masih dikatakan jelas, ya, tidak termasuk yang dilarang. Kemudian untuk menyewa gedung dalam jangka waktu yang lama, dan ini biasanya ya si terjadilah bentuk akad oleh pemilik gedung yang kemungkinan ya perubahan sewa gedung, karena biasanya terjadinya inflasi di suatu negara, ya, sehingga atau kenaikan harga barang-barang, dan juga terjadi juga kenaikan harga sewa. Sehingga untuk sewa gedung yang jangka lama panjang tersebut, biasanya pemilik gedung atau pemilik rumah mereka membagi sewa tersebut dengan 3 bagian, misalkan 10 tahun. Untuk 2 tahun pertama misalkan, mereka sepakati dengan harga yang jelas dari awal, misalkan 50 juta per tahun, atau untuk 2 tahun 100 juta. Kemudian karena terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga dan juga kenaikan barang-barang, sehingga pemilik gedung kalau untuk 10 tahun hanya tetap 50 juta, dia perkirakan akan rugi karena tidak lagi mengikuti harga pasaran. Sehingga mereka mensyaratkan ya harga 4 tahun tahap kedua itu ngikutin harga pasaran lagi atau suku bunga. Kemudian 4 tahun yang berikutnya yang terakhir juga mengikutin suku bunga berikutnya. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Padahal di awal disepakati bahwa gedung ini akan disewa selama 10 tahun. Tapi yang disepakati awal, yang jelas hanyalah pada awal. Yang 4 tahun tahap kedua dan ketiga ini tidak disepakati dari awal. Nah, maka para ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Ya, apakah ini dibolehkan atau tidak? Dan ini sering dilakukan. Ya. Pendapat pertama mengatakan, dan ini adalah pendapat diantaranya Dr. Nazih Hamad. Beliau mengatakan bahwa bentuk kontrak yang tadi ini adalah bentuk kontrak yang tidak sah, sehingga kalau tidak sah haram dilakukan. Ya. Dan ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama tadi yang kita katakan. Mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengatakan bahwa upah itu harus jelas. Sewa itu harus jelas. Nah, 10 tahun tetapi yang jelas hanya baru 2 tahun, 4 tahun, 8 tahun berikutnya ini tidak jelas. Maka ini tidak sah, maka harta yang didapatkan sewanya adalah sewa yang haram. Ya, gedungnya juga haram digunakan oleh orang yang menyewa tersebut. Pendapat kedua, ya, mengatakan ini dibolehkan. Ya. Di antaranya, ini adalah fatwa Nadwah Al-Barokah, yang mana bersidang pada tahun 1996, berbunyi, kejelasan biaya sewa dalam akad ijarah jangka panjang yang dibagi menjadi beberapa periode, di mana biaya sewa untuk periode pertama jelas, tadi kita katakan. Jadi sewa panjang sampai 30 tahun misalkan. Yang jelas mungkin 10 tahun pertama, 20 tahun berikutnya itu tidak jelas. Di mana pada biaya sewa untuk periode pertama jelas, sedangkan untuk periode selanjutnya berdasarkan kepada harga sewa standar pada waktunya. Jadi ngikutin tahun berikutnya. Ya. Memiliki kriteria yang jelas. Jadi mengatakan ini adalah kriterianya jelas. Yaitu apa? Diikat dengan standar harga yang jelas. Tadi misalkan diikat dengan suku bunga pada waktu itu, ya, atau diikuti dengan harga pasaran waktu itu. Jadi waktu akan di tahap masuk tahap kedua. Ini tidak menyebabkan timbulnya perselisihan di kemudian hari. Jadi menurut fatwa ini mengatakan ini jelas dan ini tidak menyebabkan perselisihan. Nah, karena jelas dan tidak menyebabkan perselisihan, maka ya ini dibolehkan. Karena hikmahnya, kenapa syariat Allah melarang jual beli dan jual jasa dengan upah yang tidak jelas? Karena bisa menyebabkan perselisihan, dan perselisihan sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Islam memerintahkan kita untuk bersatu, yang mana Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, ya, seluruh kalian berpegang teguhlah dengan agama Allah, dan melarang kita untuk bercerai berai. Ya. Nah, sehingga ya kalau terjadi perselisihan antara dua orang Muslim ini bisa merusak, dan itulah diharamkan, dan ini tidak menyebabkan perselisihan. Kemudian juga yang mana keputusan majma' al-fiqih, para ulama pakar fikih internasional diadakan oleh OKI pada tahun 2000 juga berfatwa tentang hukum menyewa gedung yang lama ini, yang mana biasanya praktekan seperti ini. Dalam akad sewa jangka panjang boleh menentukan besarnya biaya sewa untuk periode pertama. Ya, jadi periode pertama dijelaskan, sepakati. Kemudian sepakat mengikat biaya sewa untuk periode selanjutnya dengan indeks tertentu. Ya. Dengan syarat besarnya biaya sewa harus jelas pada awal setiap periode. Jadi kalau mau masuk periode kedua, maka disepakati lagi yang ada nilai pasaran tertinggi dan terendah. Kita mengambil yang mana? Ya, yang mana tidak akan lari dari rate pada waktu itu. Ya, jadi harus jelas pada waktu akan masuk periode kedua dan ketiga. Ya. Dan ini juga fatwa IOV. IOV adalah pakar para ulama dalam membuat SOP, standar operasional untuk lembaga keuangan syariah, yang mana mereka adalah ulama-ulama pakar dalam ekonomi Islam. Juga dalam SOP yang diatur tentang sewa menyatakan sewa menyewa boleh dengan biaya tetap atau tidak tetap berdasarkan indeks. Kalau tetap jelas, kalau tidak tetap tapi masih tidak tetap dengan indeks suku bunga atau harga pasaran, ya, yang mana pasaran tersebut diketahui dua belah pihak, ya, yang mana pihak penyewa akan tahu dia memperkirakan pasaran di daerah tersebut. Pada saat biaya sewa tidak tetap, wajib untuk periode awal biaya sewanya jelas. Nah, periode yang kedua, yang ketiga itu kan tidak jelas. Maka kalau masuk pada periode keduanya harus diperjelas. Rate mana yang diambil yang tertinggi atau yang di tengahnya atau yang paling bawah. Adapun periode selanjutnya berdasarkan indeks yang stabil, diakui dan berdasarkan standar yang dikenal dan tidak menyebabkan perselisihan. Nah, ini dibolehkan. Jadi misalkan boleh dengan yang jelas di awal. Kalau jelas dari awal, misalkan selama 30 tahun, misalkan 1 miliar, ya, maka ini tidak ada perselisihan. Para ulama sepakat. Cuma yang terjadi perselisihan kalau dibagi-bagi, ya. Dan penyebabnya kenapa muncul demikian? Karena memang terjadinya inflasi, kenaikan barang. Tentunya harga gedung kalau sampai 30 tahun disewa, kalau hanya menetapkan disewa tahun pertama, bisa jadi pemilik gedung merasa dirugikan untuk tahun-tahun di akhirnya terlalu murah, ya, sehingga dia meminta demikian. Dan karena kebutuhan dan orang yang menyewa juga mengetahui konsekuensinya tidak menyebabkan perselisihan, ini dibolehkan. Yang menjadi dalil pendapat ini bahwa mengikat biaya kontrak dengan periode yang akan datang dengan sebuah indeks standar, bisa seperti LIBOR kalau internasional atau suku bunga Bank Indonesia kalau di Indonesia, atau bahkan ketentuan masyarakat pasaran misalkan. Ya, tentu masyarakat memiliki hukum juga, contohnya harga pasaran di sekitar. Dan kita tahu harga pasaran di satu tempat berbeda dengan tempat lain. Misalkan pasaran di bandara, sewanya tentu berbeda dengan pasaran tempat yang di desa, memiliki hukum sendiri-sendiri pasarannya. Maka ya, ini sekalipun tidak jelas pada saat kontrak dibuat, akan tetapi nantinya di awal kontrak periode kedua akan menjadi jelas. Ya, pada perpanjang periode berikutnya akan jelas. Karena kebiasaan biaya kontrak akan menjadi naik seiring dengan fluktuasi suku bunga atau fluktuasi nilai pasar. Maka mengikat biaya kontrak yang akan datang dengan LIBOR atau suku bunga dapat disamakan biaya kontrak berdasarkan harga pasar. Nah, ya. Jadi bentuk muamalah kontemporer ini dengan mengikatnya dengan suku bunga atau mengikatnya dengan LIBOR kalau internasional. Ini diambil dari hukum para ulama, yaitu menetapkan harga jual beli atau harga sewa dengan harga pasaran. Yang mana ya, sekalipun tidak diketahui oleh kedua pihak pada saat akan dibuat, hukumnya boleh dengan syarat keduanya saling ridho. Dan ini yang dipilih Ibnu Taimiyah, berkata boleh melakukan jual beli dengan harga pasar. Begitu juga boleh menyewakan barang dengan harga pasar. Ya, sama dengan dulu pernah kita bahas, misalkan kita makan di suatu rumah makan. Ya. Yang mana memakan makanan dari suatu rumah makan tersebut itu adalah akad jual beli. Maka syarat sah jual beli yang sudah kita katakan, yaitu yang sepakat para ulama bahwa apa? Harus jelas harganya. Nah, tapi masyarakat Ya, banyak yang melakukan masuk rumah makan Padang tanpa bertanya dulu. Dia langsung makan. Atau di warung makan warteg misalkan, dia tunjuk-tunjuk ini, langsung makan tanpa menanyakan harga. Padahal para ulama sepakat cara sahnya jual beli apa? Harus jelas. Ya, harus jelas harganya. Makanya mayoritas ulama mengatakan itu tidak sah, bisa menyebabkan perselisihan. Dan itu terjadi, ya. Terjadi sempat viral kasusnya. Yang mana dia makan, setelah makan dia protes, kenapa sampai ratusan ribu hanya makan ayam goreng saja. Nah, inilah dalil para mayoritas ulama yang mengatakan haram, ya. Karena bisa menyebabkan perselisihan. Ya. Karena harganya tidak jelas bisa menyebabkan perselisihan. Adapun mazhab Hambali tadi kita katakan dan diikut oleh Ibnu Taimiyah, dibolehkan kalau pembeli dan penjual mengetahui harga pasaran. Ya. Bolehnya ini kalau penjual dan pembeli juga mengetahui harga pasaran. Berarti kalau ada salah satu tidak mengetahui harga pasaran, berarti kembali pada sabda Nabi, yaitu apa? Tidak boleh, haram hukumnya, dosa makan tersebut. Nah, kenapa terjadi perselisihan dan pendapat yang kuat adalah pendapat Ibnu Taimiyah tadi kita katakan. Dengan syarat penjual dan pembeli mengetahui harga pasar. Berarti itu apa? Sebetulnya ya, pendapat yang kedua ini masih jelas. Kenapa? Kalau seandainya penjual tahu harga pasaran, dia menjual di harga pasaran, dan pembeli dia tahu harga pasaran, pasti tidak akan terjadi perselisihan. Tetapi kenapa terjadi perselisihan pada beberapa kasus? Kenapa? Karena mungkin penjualnya tidak menjual dengan harga pasaran. Atau bisa jadi pembelinya yang tidak tahu harga pasaran. Maka dikembalikan, kalau terjadi perselisihan, bagaimana? Disesuaikan dengan harga pasaran. Terjadi perkelahian misalkan, akhirnya ya diputuskan dengan harga pasaran. Dan kita ketahui, ya, makanya konsekuensinya kalau kita pergi suatu tempat daerah dan kita tidak tahu harga pasaran makanan di sana atau jasa di sana, berarti apa? Sepakat para ulama tidak boleh kita memakan langsung makanan tersebut. Ya, menjadi haram. Kenapa? Bisa menyebabkan perselisihan. Maksudnya, ketika suatu ketika kita pergi tempat wisata dan kita tidak tahu harga pasaran makanan di sana, maka kita harus bertanya dulu. Atau seseorang yang tidak tahu harga pasaran di bandara, dan bandara pun berbeda-beda harga pasarannya dari satu bandara dengan bandara yang lain. Nah, tiba-tiba dia makan nasi goreng, tiba-tiba pas bayar 100 ribu. Padahal kalau bukan di bandara, berapa pasaran nasi goreng? Kalau yang dorong-dorong 13 ya. 13, 15. Kalau yang tempatan mungkin ya 20. Kalau tempat yang lebih ini lagi 25. Berbeda-beda pasarannya kan. Nah, tiba-tiba dia bayar 100 ribu. Dia merasa apa? Tertipu. Padahal dia sendiri yang salah. Kenapa tidak belanja bertanya dulu? Berarti dia berdosa tadi makannya. Bisa menyebabkan perselisihan. Harus menanyakan dulu. Tapi kalau dia sudah paham dan mengerti, ah, pasarannya di sini misalkan ya, kalau sini nasi goreng 100 ribuan dan itu tidak ada masalah, sah jual belinya langsung makan. Kira-kira bisa kita pahami. Untuk kasus berikutnya, ya, apakah termasuk yang dilarang atau tidak? Ada beberapa tempat yang mana mereka menerapkan sewa tempat dagang mereka karena misalkan tempat tersebut direbutkan orang banyak, tempat tersebut adalah tempat yang diperkirakan akan tempat memang ramai orang datang ke sana, tempat-tempat yang misalkan terminal atau bandara atau memang tempat banyak orang datang di sana, sehingga para pemilik gedung menerapkan sewa. Dua, menerapkan selain sewa juga bagi hasil. Misalkan dia menetapkan sewanya per tahun sekian, Tetapi yang pemilik gedung juga menerapkan minta lagi sekian persen dari penjualan. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Maka wallahu ta'alam, ya, dari seluruh ulama mazhab mengatakan tidak boleh. Mazhab Syafi'i, Maliki, kemudian Hanafi, bahkan Hambali pun mengatakan tidak boleh kalau dengan cara begini. Yang mana sebelumnya kita ketahui bahwa mazhab Hambali masih membolehkan misalkan upah seseorang tersebut dari keuntungan. Ya. Mazhab Hambali bolehkan, tapi mayoritas mengatakan tidak boleh. Contohnya, kamu saya kasih upah, kalau laku menjual ini saya kasih 10% dari total penjualan. Itu mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Ghoror. Tapi Hambali mengatakan boleh, ya, karena dianalogikan dengan mudorobah. Ya, yang mana mudorobah itu sudah kita jelaskan, akadnya adalah salah satu pihak pemilik modal, pihak lain sebagai pengelola. Hasilnya bagi dua, bagi sesuai dengan kesepakatan, bisa bagi dua, bisa dibagi sesuai persentase. Ya. Mazhab Hambali membolehkan karena dianalogikan dengan mudharabah. Tapi pendapat yang lebih kuat itu, ya, dibolehkan bukan karena mudharabah, tapi karena ju'alah, sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Ju'alah itu adalah sayembara. Ya. Biasanya untuk menjual barang-barang yang sulit laku, kita menerapkan itu. Contohnya menjual tanah atau rumah. Ya kan? Kita katakan silakan jual rumah saya. Kalau laku nanti kamu saya kasih 2,5%. Nah, jadi mazhab Bali membolehkan. Kenapa? Karena ini barang yang sulit laku dan dalilnya ada dalam Quran. Allah mengatakan wali manja abihi himlu ba'ir. Allah mengatakan tentang kisah Nabi Yusuf sudah kita sebut kemarin, barang siapa yang bisa menemukan barang yang hilang tersebut, maka dikasih hadiah semakanan pokok sebesar kekuatan unta membawa barang. Jadi hadiahnya jelas, ya, tapi hasilnya tidak jelas. Begitu juga ini 2,5%, tapi nggak jelas nanti dari berapanya lakunya, atau mungkin harga sudah jelas, ya, tapi berhasil atau tidaknya itu tidak jelas. Nah, ini masih dibolehkan karena akadnya jual ada dalilnya dalam Al-Quran. Jadi bukan masuk dalam akad jual beli, tidak termasuk dalam akad ijarah. Ya. Nah, kita kembali pada kasus yang kita sebutkan tadi. Apakah dibolehkan sewa tahunan? Kemudian selain itu juga meminta lagi persentase dari penjualan. Ya. Maka ya, seluruh ulama mazhab menyatakan ini menyelisih hukum syariat. Di antara dalilnya yaitu tidak boleh makan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, hai orang-orang beriman, jangan kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kenapa batilnya? Karena menggabungkan akad sewa dengan akad mudharabah ini bertentangan, para ulama mengatakan, karena sewa memiliki hukum tersendiri dan mudharabah itu memiliki hukum tersendiri. Sewa itu kita minta orang mengerjakan sesuatu, kita kasih upah yang jelas. Kalau mudharabah, ya, kita minta orang untuk mengelola atau bekerja, nanti dia akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan. Kalau ada keuntungan, memiliki kesukaan sendiri. Ketika digabungkan sewa dan mudharabah, berarti akan bergabunglah dua hukum yang saling bertentangan. Ya. Yang mana kalau sewa-sewa saja, kalau bagi hasil saja. Tapi kalau salah satu akad digabungkan sewa dan bagi hasil, ini menjadikan ya orang yang tadi menyewa bisa terzolimi dan dimakan harta dengan cara batil. Dan ini juga menyebabkan orang tersebut mendapatkan uang dua kali dari satu jenis pekerjaan. Ya, dari satu jenis bentuk transaksi. Kan tokonya, sewanya itu juga. Kenapa dia mendapatkan uang dua kali? Uang sewa dan uang hasil penjualan. Berarti ini bisa memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, maka sepakat para ulama ini, dan mana Islam, ya, Rasulullah SAW mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun bainakum. Ya. Rasulullah SAW diriwayatkan hadis Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari beberapa kali mengingatkan kepada umat Islam, kepada kita, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian. Menunjukkan 1 rupiah saja kita mengambil harta seorang muslim tidak boleh dengan cara yang batil, harus dengan sesuai dengan syariat Islam. Nah, itulah penjelasan para ulama. Dan itu juga ada juga yang menerapkan dalam bentuk kalau tadi jasa dari suatu tempat, bisa juga jasa dari suatu pekerjaan. Ya. Dia mengatakan, ya, kami akan berikan jasa kami, ya, jasa mempromosikan, jasa pakai nama kami, ya. Biasanya berbentuk franchise. Ya. Nama kami, kami nanti juga akan jasa melihat manajemen, ya, manajemen pengelolaan. Tapi kami minta upahnya, pertama upah yang jelas sekian. Kemudian minta lagi apa? Bagi hasil dari penjualan. Maka tadi kita sudah katakan ini adalah termasuk sesuatu yang para ulama mazhab melarangnya karena ini termasuk gharar, ketidakjelasan, dan bisa makan harta orang lain dengan cara yang batil. Wallahu ta'alam, itulah materi kita tentang gharar dalam akad jual beli dan juga jual beli jasa akad sewa. Dan sisa waktu kita akan diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan dengan tema yang kita bahas maupun di luar tema selagi masih berkaitan dengan muamalah. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, jazakumullah khairan ilmu-ilmu muamalah yang telah disampaikan. Wa jazakumullah khair. Ana sering menemukan ana jarang menemukan kajian kitab muamalah di sekitar Jakarta Selatan. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Ana dari perusahaan, suatu perusahaan, ya, perusahaan pengiriman, yang mana dia adalah pengiriman uang yang alhamdulillah perusahaan ini selalu berusaha memastikan transaksi yang berjalan dalamnya sesuai syariat. Alhamdulillah. Saat ini Ana diberi amanah sebagai manajer produk. Salah satu produk yang sedang Ana pegang adalah pengiriman uang ke luar negeri secara online. Afwan, pertanyaan ini tidak berhubungan, tidak apa-apa. Secara singkat, prosesnya adalah pengirim uang mengirim uangnya ke kami terlebih dahulu. Sesuai kurs mata uang yang telah kami berikan. Lalu setelah uang kami terima secara real time, sistem kami akan menginformasikan partner pengiriman kami akan mengirimkan mata uang yang sudah mereka miliki di negara tujuan untuk dikirim ke penerima. Apakah ada celah gharar di proses ini Ustaz? Atau mungkin akad tidak sesuai syariat? Dan apakah ada hal-hal yang harus kami perhatikan agar proses ini tidak melanggar syariat? Jazakumullah khairan. Ya. Benar bahwa transaksi tukar menukar ini ada ketentuan yang harus kita perhatikan karena dia termasuk dalam hadis Nabi adalah komoditas ribawi, yang mana Rasulullah SAW kan az-zahabu bizab wal fiddo bil fiddo mislam bi mislim yadan bi yadin. Jadi Nabi mensyaratkan, ya, kalau ini adalah berarti pertukaran valuta asing dari satu uang suatu negara ditukar dengan uang negara lain. Maka di sini disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaidah yang kita perhatikan harus tunai. Ya. Artinya apa? kalau ingin ditukar, misalkan ingin dikirim rupiah, tapi ingin diterima orang kita kirimin tadi, misalkan bentuknya dolar, ya, maka kita hanya jasa pengiriman. Berarti kita minta upah karena mengirimkan uang tersebut melalui mitra kita yang ada di sana. Tapi bagaimana supaya boleh, ya? Maka lakukan dulu transaksi tukar mata uang dengan orang yang akan mengirim uang tersebut. Maksudnya begini, ya. Dia menyerahkan rupiah pada kita, kita sebutkan kurs rupiah hari ini pada saat kita transaksi sekian. Berarti kita akan tukar menukar, perusahaan akan menukar dengan orang tadi, rupiah ditukar dengan dolar. Ya. Yang mana rupiah dengan dolar. Kita minta ini kami terima rupiahnya, inilah dolar yang kamu terima. Ya. Kita serahkan kepada dia bukti transaksi yang mana di sana pertukaran valuta. Tidak apa-apa tidak kita kasihkan dolar kepada mereka. Ya. Tidak apa-apa, tapi dolarnya itu supaya tidak repot, ya, memang ada. Dan kita sisihkan di pencatatan bahwa ini milik si fulan, diamanahkan kepada kita untuk dikirim ke orang yang akan dituju. Nah, maka setelah itu kita katakan upah pengiriman dari kami, karena kami membutuhkan orang yang bekerja di sana, itu sekian. Ya, kita juga sudah tarik dari awal. Ya. Kemudian setelah itu kita suruh mitra kita, ya, yang ada di negeri tujuan, ya, untuk menyerahkan uang itu, kan tadi sudah disisihkan uang punya nasabah tadi, berikan kepada orangnya, itu adalah bentuknya. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu pastikan dulu terjadinya pertukaran dulu mata uang, ya, pertukaran uang tadi dengan uang yang ada di kita, bentuk pertukarannya kita serahkan bentuk transaksi. Sudah terjadi pertukaran, maka kalau sudah demikian maka dibolehkan. Wallahu ta'alam. Tapi kalau tidak kita berikan transaksi bentuk transaksi pertukaran mata uang, maka bisa menyebabkan riba. Ya. Perbedaannya hanya sedikit. Padahal hanya masalah bukti transaksi. Kalau tidak ada bukti transaksi tersebut bisa menyebabkan riba. Bukan masalah gharar, tapi masalah riba. Wallahu ta'alam. Saya menjual mobil secara cicil dan sudah dibayar sepertiga di bulan Oktober, belum dibayar lagi. Rencana akan saya tarik mobilnya, uang saya kembalikan, dipotong pajak yang sudah telat. Dan jika ada kerusakan, apakah ini diperbolehkan? Dipotong kalau ada kerusakan, gitu ya. Nah, ini terjadi perbedaan para ulama. Artinya pembatalan akad jual beli sepihak. Yang mana, ya, saya di sini tidak disebutkan kenapa dia tidak membayar. Ya, tapi kita anggap saja ini akad pertama sudah sah. Maksudnya sah itu artinya apa? Waktu pembayarannya sudah ditentukan, cicilan sudah ditentukan. Tapi kalau misalkan tidak ditentukan, misalkan saya bayar sepertiga, pembayaran berikutnya tidak ditentukan, maka ini batal. Ya, kenapa? Karena tidak jelasnya waktu pembayaran. Yang mana syarat sah jual beli harus jelas, harganya harus jelas, waktunya. Nah, ini yang perlu diperhatikan yang pertama. Apakah bentuk transaksi sudah sah atau tidak? Ya, kalau ternyata bentuk transaksi pertama tidak sah karena tidak menentukan pembayaran berikutnya, ya, maka dia otomatis batal. Berarti kalau batal ya harus dikembalikan, ya, tidak sah. Kita lanjutkan setelah azan Isya insyaallah. Ya. Jadi itu yang pertama diperhatikan, kalau seandainya transaksi pertama batal, maka ya batal, kita kembalikan uangnya, kita minta mobilnya, tidak sah. Tapi kalau sudah jelas bahwa disebutkan pembayaran berikutnya bulan sekian, tetapi tidak dibayar, berarti ini termasuk orang yang mubatil. Artinya apa? Dia melanggar kesepakatan uang prestasi. Ya. Atau misalkan dia mampu, misalkan dia punya uang atau aset yang lain, dia tidak bayarkan hutang pada kita. Maka apakah dibolehkan kita membatalkan sepihak, kita ambil? Ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Ya. Mengatakan tidak boleh sepihak, harus minta keriduan dia. Karena kalau memang sudah sah, ya, sudah sah berarti mobil tersebut sudah milik dia. Milik kita hanya uang dan kita ya bersabar atas pembayaran berikutnya. Ini sebagian ulama. Sebagian ulama membolehkan kalau dia melanggar ketentuan, maka kita menjadi batal karena dia apa? Sudah menzalimi kita. Misalkan sudah waktunya dia sudah bayar juga, tapi sudah jatuh tempo dan dia punya uang misalkan. Boleh kita, atau punya aset yang akan dijual, tapi dia tidak juga membayar. Boleh kita minta untuk dikembalikan mobil kita dan kembalikan uangnya, dipotong dari pajak dan dipotong dengan biaya-biaya yang muncul misalkan kerusakan. Ya. Nah, inilah terjadi perbedaan para ulama, wallahu ta'alam, ya. Semoga bisa, dan karena ini saya tidak tahu kasus seperti apa, mungkin butuh perincian, ya. Untuk itu tadi hanya kasus yang tergambar oleh saya, tentunya ini akan berbeda lagi kalau beda gambaran prakteknya, beda lagi hukumnya. Ya, wallahu ta'alam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz wa fiika barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Intinya dulu pernah bekerja pada karena panjang pada suatu perusahaan pada tahun 2007 dan perusahaan memberikan fasilitas laptop. Kemudian waktu itu tidak tahu sehingga hukumnya kemudian menjual laptop perusahaan tersebut dan juga hard disk perusahaan. Maka qadarullah pada tahun 2019 keluar yang mana baru belajar Islam ternyata haram hukumnya karena itu harta perusahaan, harta milik orang banyak, ya. Dan itu kalau tidak bertobat benar bahwa Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat nanti dia akan pikul laptop tersebut di hari kiamat, akan mencari pemiliknya kalau ya sebagai azab dan dipermalukan di hadapan orang banyak, dan kalau pemiliknya tidak ridho maka ya dia diambil, kan sudah dapat jadi uang 5 juta. Kalau tidak ridho maka ya kebaikannya diambil ya. Kalau tidak punya kebaikan maka dosa orang tadi yang diberikan pada kita. Nah, alhamdulillah bertobat selagi masih hidup ini, maka bagaimana yang ditanyakan dulu 5 juta tahun 2007, sekarang 2019 tentu perbedaan nilai uang 5 juta 2007 sekarang 2019 berapa tahun itu? Hah? 16 tahun, inflasi beda enggak itu? Kalau sebelum 1998 memang beda ya, tapi kalau 2007 begini, maka intinya sebutkan dulu pada perusahaan tersebut, datangi, saya ingin bertobat, dulu saya jual ini 5 juta, mau enggak? Kalau pemilik perusahaan atau wakilnya katakan ya tidak apa-apa, selesai, berarti selesai utang kita. Tapi kalau mereka tidak ridho, wah enggak bisa, dulu 5 juta, kalau sekarang bukan 5 juta lagi harga laptop tersebut. Maka ya kita pun misalkan ingin mendapatkan izin dari orang tersebut, maka para ulama mengatakan dinilai ya untuk menyelesaikan masalah, dan kita mikirkan menyebabkan masalah dulu maka dinilai ya, karena dia maunya ridho orang tadi, maunya dianggap lunas hartanya, yaitu disesuaikan dengan harga dulu, maka diambillah nilai indeks yang stabil, bisa dengan nilai emas, bisa juga dengan suku bunga atau pasaran waktu itu berapa kenaikan suku bunga, atau berapa 5 juta waktu 2007 kalau dibelikan emas maka emas sekarang berapa nilainya, itu biasanya stabil ya, wallahu ta'alam, kalau perusahaan tersebut tidak setuju. Tapi kalau semoga setuju dan selesai masalahnya ya, dan semoga Allah mudahkan dalam bertobat. Ini juga penting bagi saya dan kita semua, jangan sekali-kali mengambil harta orang lain. Apalagi kalau harta tersebut milik orang banyak. Maka azabnya ini besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, yang mana Rasulullah SAW mengingatkan harta seorang muslim atau non muslim yang ada kesepakatan haram untuk kita ambil, dan dia akan suatu beban di akhirat nanti ya. Kita cukupkan. Semoga materi dan diskusi ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.